Mitra bisnis Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memang telah mengungkapkan di media cetak bahwa tim dari pemerintah Tiongkok sedang mengkaji dan menjajaki proyek kerjasama produksi dan pemasaran peralatan pertahanan negara berupa peluru kendali. Dan untuk mengkaji seperti apa prospek keuntungan yang bisa didapat oleh kedua negara jika kerjasama ini terrealisasi, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, menurut visi Bapak, seperti apa potensi yang dapat diraih dari kerjasama ini bagi Tiongkok dan Indonesia? Ya, saya tidak mengerti. Potensinya tentu besar kalau memang setelah dikalkulasi memproduksi rudal di Indonesia sangat murah. Lalu untuk komersil, tapi kalau membangun rudal dengan teknologi China gitu, itu juga baik. Tetapi kenapa kok yang dipilih Tiongkok gitu? Nah Pak Kwik, apakah ada kemungkinan proyek kerjasama ini lebih diprakarsai oleh kebutuhan Tiongkok dengan timbal balik yang positif bagi Indonesia? Kok rasanya tidak ya? Kecuali kalau mereka mengajukannya ke Indonesia untuk alasan komersil. Kongsi yuk, bikin rudal, dijual, kita sama-sama untung. Tapi kalau mengatakan bahwa mau saya sumbang rudal gitu kok tidak. Tiongkok kebijakannya nggak begitu kok. Dia kan nggak mau ikut campur urusan negara lain sampai sekarang low profile terus. Tapi Pak Kwik, bukankah sebelum ini kita pernah melakukan uji coba peluncuran rudal yang kita buat sendiri namun proyek itu gagal bahkan menimbulkan korban penduduk sipil? Itu oleh karena itu ketika itu terjadi, itu kan menterinya sudah bukan Pak Hatta. Tapi yang merintis jelas di bawah pimpinan Pak Hatta Rajasa karena dia minta. Dia minta kepada saya supaya urusan rudal itu dimasukkan di dalam program. Jadi dari situ saya tahu, tetapi ketika tidak jadi dengan Tiongkok gitu, di develop sendiri kan rudalnya kembali ngantem rumah di kampung gitu kan, yang mati gitu kan. Lantas dari kajian komersial, apakah memang ada prospek di bisnis rudal dan persenjataan global di tengah lesunya ekonomi seperti sekarang ini Pak? Wah itu saya nggak tahu, kalau itu saya tidak tahu, kok rasanya sulit ya. Kok rasanya kalau ditinjau dari sudut komersial kok sulit dibayangkan bahwa Tiongkok membutuhkan Indonesia. Tiongkok apa-apa murah kok. Apa-apa kan murah sekali. Kalau kita dilanda habis dengan barang-barang konsumsi, barang-barang industri manufaktur, kenapa? Kok urusan rudal mesti menggantungkan kepada kondisi Indonesia yang efisien katanya. Apa betul efisien? Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.